الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أحمده وأشكره على نعمه الغذاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسرياق الاغيار ومفتاح باب اليسار وعلى اله الابرار واصحابه الاخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا نحمد الله ونشكره على جميع نعمه سواء كان نعمة الإيمان والإسلام، نعمة التوفيق والهداية، نعمة الصحة والعافية، وطول العمر في طاعة الله، ونعم اجتماعنا في هذا المجلس المبارك ببركات الله وبحول الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وثانيا نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا المجتبى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. Yang pertama yang harus selalu kita utamakan adalah puji serta serta syukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat, telah memudahkan langkah kaki kita untuk kita bisa hadir di tempat ini dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah, sehingga kita bisa menimba ilmu dari tempat dan pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mari kita bersyukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, salawat berkirim salam. Kita hanturkan dan kita hantarkan kepada junjungan kita, teladan kita yang kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Beliau adalah baginda kita yang mulia, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umat beliau semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan juga dalam penghormatan sekaligus kita ingin berdoa kepada guru kita yang mulia Habibul Mahbub wa Da'i ilallah الإمام الأكبر في الجبهة الدفاعية الإسلامية guru kita yang mulia الدكتور الحبيب محمد رزق بن حسين جهاد. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah beri istiqomah kepada beliau, Allah jauhkan beliau dari berbagai macam musibah, bala, fitnah dan lain sebagainya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yaitu banyak dari beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Di antaranya ada Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Aftar, yaitu selaku Ketua Umum dari DPP-FPI, dan juga hadir yaitu Ketua Majelis Syura dari DPP-FPI, Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah sehingga bisa menjadi contoh bagi kader-kader Front Pembela Islam selanjutnya untuk bisa terus eksis di bidang keilmuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Al-Habib Abdullah Al-Hadi dari FPI Cirebon. Al-Habib Muhammad Al-Hadi dari Front Pembela Islam wilayah Kota Cirebon. Dan juga ada Sayyidul Walid Wali Al-Habib Abdullah bin Ali Babar. Juga saya minta semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah berikan keistiqomahan dan kekuatan agar kita terus hadir di sini majlis dengan penuh keistiqomahan dan semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para khabaib, para asatidz, para alim ulama lainnya, juga banyak dari saya organisasi Front Pembela Islam, bahkan dari badan otonom seperti dari Front Mahasiswa Islam hadir, juga dari lembaga dakwah Front Pembela Islam hadir, dan juga kepada jamaah secara umum, kaum bapak, kaum ibu yang ada di dalam, insyaallah dengan kehadiran kita pada pagi hari ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang senantiasa menyempatkan waktu untuk mengenal lebih dalam tentang ajaran agama Islam, untuk selalu berjuang di garda depan tentang bagaimana menegakkan ajaran agama Allah dalam satu wadah, baik yang ada di Front Pembela Islam maupun yang di luar Front Pembela Islam. Kita semua hadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bukti kecintaan kita kepada imam besar kita, bukti kecintaan kita kepada sesama kita umat Islam. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat, barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada kiram, sebelum kita mendengarkan apa yang akan menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih menyejukkan dan menyemarakkan dari kegiatan kita di pagi hari ini, yuk mari sama kita dengarkan lantunan qasidah yang insya Allah akan dibawakan oleh Sayyidul Fadil Sayyid Hamid bin Fahir Al-Hamid. Kita siapkan diri, kita pasang telinga kita, kita simak qasidah yang akan Sayyid Hamid sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكما. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا منكم وتقبل يا كريم. فضيلة الحبائب الشرفاء والمشائخ الخبراء والعلماء الكرماء وجميع الحاضرين الاحباء الاعزاء رحمكم الله. اوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الصراط المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis Markas Syariah di Petamburan ini, maupun para pendengar Radio Streaming SPI, Radio Wadi, Radio Silaturahim, dan juga saat ini baru saja diluncurkan televisi terakhir yang sudah sejak semalam mengudara, dan mereka juga hadir bersama kita di tempat ini. Karenanya juga mudah-mudahan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara daripada televisi Rasil pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Islam sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan sejak beberapa bulan yang lalu, dan baru hari ini akan kita paparkan satu pertanyaan yang cukup menggelitik bagi banyak kalangan, khususnya kalangan muda, tentang apakah betul para habaib di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul, apa artinya? Kalau betul, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nah, pelajaran kali ini akan kita bagi menjadi dua. Bagian yang pertama, saya yang akan memaparkan tentang urutan bagaimana keturunan Rasulullah SAW itu berdasarkan bukti-bukti yang otentik masih ada wujudnya sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Imam Mahdi nanti. Nanti di bagian kedua, pembahasan tentang khusus tentang aneka ragam dari keluarga besar para habaib yang ada di Indonesia untuk kita mengenal lebih dekat. Bagaimana ucapan mereka, bagaimana fungsinya tentang hubungan mereka dengan para habaib datu-datunya dari Yaman maupun dari Mekah sana, itu akan dipaparkan nanti oleh Al-Hadir Ali bin Abidin Al-Syadrah. Karena dia saya undang pada hari ini sebagai seorang sahabat. Sekali lagi, beliau hari ini kita undang sebagai seorang sahabat. Beliau beberapa kali diundang untuk menghadiri konferensi nasab, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Karena itu, puji sekali kalau ilmunya tidak kita ambil pada kesempatan hari ini. Jadi kita bagi dua. Sekarang kita mulai untuk menghemat waktu. Silakan semua perhatikan yang ada di papan tulis. Nah, bagi mereka yang mencatat, nanti bisa mencatat. Kita mulai. Eksistensi habaib, benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawab ini, ada 9 persoalan yang harus kita pahamkan. Yang pertama, tentang fitnah asal. Yang kedua, tentang keturunan Fatimah Allah radhiyallahu ta'ala anha eksistensinya. Yang ketiga, tentang keturunan Al-Hasan dan Al-Husain, apakah betul keturunannya sudah dihabisi terbunuh semua saat terjadi tragedi Karbala. Kemudian yang keempat, tentang Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Sadiq, apakah ini nyata atau provokasi. Siapa mereka sebetulnya dan apa hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang keenam, secara khusus kita akan bahas tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir sebagai jatuhnya para Habaib yang ada di Nusantara. Jadi sebetulnya Habaib di Nusantara ini pembuktiannya cukup dari Imam Ahmad. Kalau betul Imam Ahmad ini turunan dari, maka para Habaib di Indonesia turunan dari. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir ternyata bukan turunan dari, maka berarti Habaib di Indonesia juga bukan turunan dari. Jadi sekarang nanti kita fokuskan siapa itu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa ulama yang dikenal dalam sejarah? Ulama mana? Apakah ulama itu otoritatif? Dikenal oleh umat atau tidak dalam kitab apa? Nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, nanti kita akan berkenalan dengan tokoh yang bernama Al-Imam Muhammad Thabit Mirza. Di sini nanti saya menjelaskannya hanya sepintasan karena soal mendalamnya nanti Habib Ali dan Ali yang ada di mendalam kalau sudah sampai Muhammad Tersjewa ke bawah. Nah setelah itu nanti kita juga akan berkenalan dengan Al-Imam Abdullah Al-Ibrus. Kenapa saya pilih tokoh ini? Kenapa bukan Syekh Ali bin Abi Bakar Salam? Kenapa bukan Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenapa kok yang dipilih itu Imam Abdullah Al-Ibrus? Kenapa bukan Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Hajjah? Atau Imam Al-Hadid Umar bin Al-Rahman Al-Hatta? Nanti kita akan lihat kenapa nama ini yang saya pilih untuk kemudian pengkajian kita saat ini. Dan terakhir yang kesembilan, itulah yang akan dibahas nanti dalam kajian lebar pada pesan yang kedua, insya Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sudah perhatikan kembali, jangan ada yang baca. Nanti kalau Anda baca, Anda dengar. Ada saatnya dengar, ada saatnya baca. Baik, kalau begitu saya sembunyikan dulu. Supaya fokus ya. Jadi ada tuduhan seperti ini sebetulnya tuduhan terakhir. Nabi Muhammad itu kan tidak punya anak lelaki yang hidup yang meneruskan garis keturunannya. Karena beliau punya anak lelaki tidak. Ada yang bernama Al-Qasim, makanya Nabi kunyahnya Abdul Qasim. Ada yang namanya Abdullah. Abdullah itu punya tiga anak. Kadang-kadang disebut Abdullah, kadang-kadang disebut Al-Qasim, kadang-kadang disebut Tawakir. Nah, sedangkan yang ketiga, Ibrahim. Nah, ketiga, putra Nabi ini meninggal sejak kecil. Nah, kalau Nabi tidak punya anak lelaki yang meneruskan garis keturunannya, dari mana jalan sekarang tadi yang akurat keturunan Rasulullah itu bertentangan, yaitu dengan yang sudah lazim diketahui oleh umat manusia bahwa yang namanya keturunan diambil dari garis bapak bukan dari garis ibu. Nah, oleh karenanya persiapan pertanggung jawaban ilmiah harus ada pertanggung jawaban argumentasi berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan walaupun Nabi itu anak laki-laki yang sudah meninggal dunia sejak kecil tetap keturunan Nabi tidak putus. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak putus. Agama Islam ini agama yang indah. Agama yang sangat menghargai dalil, hujjah. Utamanya hujjatul syar'iyyah. Nah itulah, mari kita lihat saudara. Di zaman Nabi ada seorang kafir musyrik yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini punya anak banyak. Udah bangga betul, punya anak lelaki banyak, punya keturunan banyak. Dan dia sering mengedihnya di Al-Istolah Al-Masalah. Ketika kita punya Nabi, anak laki-lakinya yang terakhir Ibrahim meninggal dunia, diedit habis oleh Al-Abdi bin Wa'il bersama masyarakat kafir Quraisy. Di mana dia katakan? Di tengah masyarakat ini masyarakat perhatikan Muhammad itu Al-Qa'ah. Al-Qa'ah itu dalam bahasa Arab artinya terputus dari keturunan. Jadi para Arab sudah menjadi tradisi kalau ada orang tidak punya keturunan laki-laki, putus keturunannya, dia disebut abtar. Itu bukan dia itu juga. Itu hilang untuk merendahkan. Jadi disebutlah Nabi Abtar, Muhammad Abtar. Dan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang kafir Quraisy. Ya Rasulullah ini, Al-Abdil Wa'il Sulaiman. Ya, ketika itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh bukan misalnya tidak punya anak lagi. Nabi Nuh bukan anak misalnya tidak punya anak perempuan. Nabi kalau hayat terhadap anak-anak perempuannya. Tapi Nabi Nuh karena orang-orang kafir mendapat celah untuk kajian beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya, nabinya, ciptaannya untuk berbuat curiga hanya persoalan yang keturunan. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim utusannya yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Wahyu yang dibawa adalah surat Al-Kautsar. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu, menyampaikan wahyu Allah di mana Allah berfirman kepada Ta'ala, inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-a'la. Subhanallah. Langsung Allah yang jawab silakan tadi. Langsung Allah yang jawab kemohonan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah menganiakan, kami telah memberikan kepada engkau dan Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya, saudara, ini kitab tafsir Imam Al-Fakhrur Razi yang sangat terkenal, saudara, di mana kitab tafsir Al-Imam Al-Fakhrur Razi di dalamnya ada pembahasan tentang makna Al-Kautsar. Saya ringkaskan di depan anda sudah terpampang di layar, di mana Al-Imam Al-Fakhrur Razi dan tafsirnya menyebut ada 15 makna untuk kata Al-Kautsar. Ada 15 makna, 15 tafsir. Yang pertama, Ismunah Al-Fidjana, nama sungai di surga. Jadi kalau anda nanti baca tafsir, ada mengartikan Al-Kautsar itu sungai di surga, jangan kaget, memang ada tafsir semacam itu. Yang kedua, haud, itu kolam, milik Nabi di surga. Yang itu merupakan sumber air daripada sungai yang ada di surga yang disebut tadi, sudah. Yang ketiga, adalah yang diartikan dari maksud Al-Kautsar adalah Allah bin Nabi, anak cucu Nabi. Jadi maksudnya sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau yang Muhammad Al-Kautsar. Kali yang pertama, kami berikan kepadamu suatu sungai surga, namanya Al-Kautsar. Kali yang kedua, kami berikan kepadamu kolam tempat kau berkumpul dengan anak cucumu di surga. Sedangkan ketiga, kami berikan kepadamu keturunan yang banyak yang tidak terputus. Itu makna Al-Kautsar. Maksudnya saya berikan warna merah. Saya bedakan dengan yang lain, karena itu yang akan kita bahas. Jadi artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa kata Al-Kautsar diartikan Al-Kautsar tadi itu bukan mengada-ada. Itu bukan karangannya habaib pula. Itu memang pendapat para mufassirin, pendapat para ahli tafsir. Nah, kadang-kadang ada yang berkata, ya, baik, saya akan menarik bahwa ada hasil sendiri. Sudah, ini masih ulama, sudah. Makanya menunjukkan ini tafsir dari kita bahwa itu berbeda. Itu tafsir dari madzhab Imam Al-Fakhrurrazi. Nah, sedangkan yang keempat, ada lagi yang menafsirkan Al-Qur'an itu ulama ul-ummah. Artinya sesungguhnya kami berikan kepada engkau yang amat ulama yang banyak untuk membimbing umat. Sedangkan yang kelima, an-nubuwwah. Yang dimaksud Al-Qur'an misalnya yang banyak itu nubuwwah. Nabi kalau menjaga nubuwwah, Allah. Itu nikmat yang luar biasa nubuwwah. Nah, kemudian yang keenam, ada juga yang mengatakan Al-Qur'an itu maksudnya Al-Qur'an. Allah memberikan nikmat yang terbesar yaitu Al-Qur'an kepada Nabi. Yang ketujuh, ada lagi yang mengatakan Al-Qur'an itu aktifah. Maksudnya agama Islam ini adalah karunia Allah kepada Nabi dan umatnya berupa karunia yang terbesar. Yang kedelapan, Al-Akbar Al-Ajjah. Yaitu Allah memberikan kepada Nabi pengikut dan pecinta yang banyak. Kemudian yang kesembilan, Al-Fadha'il Al-Kathirah. Allah memberikan kepada Nabi aneka ragam keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang ke-10, Al-Fadha'il. Artinya Allah berikan kepada Nabi namanya banyak diingat orang setiap saat di mana-mana Al-Fadha'il sampai tidak putus sudah orang mengingat nama-nama. Dalam azan ada nama Nabi, dalam sholat ada nama Nabi, dalam sholawat ada nama Nabi. Tidak putus. Nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terjelas akhir. Jadi adanya tanggrikan kepada engkau yang amat ilmu yang luar. Ilmu yang banyak, yang luar biasa. Jadi itu ilmu juga merupakan salah satu karunia Allah kepada Nabi. Sedangkan yang kedua adalah Al-Hulukul Hadad. Jadi artinya katakan sesungguhnya akan berikan kepada engkau Al-Qawdah dan Ahmad yaitu Al-Hulukul Hadad. Akhlak yang begitu baik, akhlak yang begitu mulia dan agung. Sampai Nabi menjadi manusia yang termulia akhlaknya. Sementara yang ke-13, Al-Mabarul Mahmur yaitu Al-Qawdah. Sesungguhnya akan berikan kepada engkau yang Ahmad kedudukan yang begitu tinggi dan terpuji, ya as-syafa'ah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti yang akhir sudah. Itu juga luar biasa di mata Allah. Kemudian yang ke-14 yang dimaksud Al-Qawdah, yang surat Al-Qawdah itu sendiri, maksudnya aku berikan kepada engkau yang Ahmad surat Al-Qawdah ini. Sedangkan yang ke-15, jadi ini adalah digabungin dua juga. Jadi kata Imam Al-Razi dalam kitabnya ini tidak ada salah. Masalah-masalah itu tidak semua. Karena Nabi dapat itu semua juga. Artinya Allah katakan kami berikan kepada engkau yang Muhammad nikmat yang buahnya yang tidak terputus. Nikmat ada sungai di sorga, ada kolam di sorga, anak cucu yang tidak terputus. Ulama yang banyak yang akan menjaga umat Nabi. Nikmat kenabian, nikmat Quran, nikmat Islam, nikmat pengikut yang begitu banyak, nikmat keutamaan-keutamaan, nikmat nama yang selalu disebutkan umat yang panjang zaman, nikmat ilmu, nikmat akhlak yang agung, nikmat syafaat, nikmat surah Al-Qadar, semua nikmat Allah berikan kepada kita. Berarti di dalamnya terdapat nikmat punya keturunan. Apalagi ayat ini diturunkan gara-gara itu, saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang dia dari mata tafsir yang takut diambil, yang nyangkut keluarga Nabi dia tidak ambil. Salah besar. Justru makna yang nyangkut keturunan itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu adalah cara menuzul. Nah, kalau dia punya cara menuzul berarti dia punya makna khusus. Sudah walaupun al-ikhtibar tetap diumumkan lagi. Boleh kalau kita makmurkan sampai 15 makna, 100 makna, silakan. Tapi jangan coba-coba menghapus makna. Kalau al-khabar salah satunya adalah jaminan dari Allah, kalau keturunan Nabi tidak akan terputus. Nah ini diperkuat dengan ayat yang terakhir. Jadi setelah Allah nyatakan sesungguhnya bangsa berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad, dari mata kata tadi, termasuk keturunan yang tidak terputus, bahkan dari Rasul. Karena itu, melakukan untuk Tuhan sebagai tanda tersebut. Dan hal, dan berkorbanlah untuk Allah sebagai tanda tersebut. Syukur Allah mereka nikmat dan begitu banyak. Di ayat yang terakhir, Inna Syarikat Kata Buasa. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, yang mencaci makimu, yang menghinakmu, yang mencerobohkanmu, yang mengatakan kau itu antar, luar harta, tidak ada harta, bukan kita. Masya Allah. Ini yang menanda bahwa itu orang-orang satu sulit dari imam nabi, sudah mereka yang antar, bukan nabi. Putusan mereka, turunan mereka yang akan terputus, bukan turunan nabi. Nanti kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Qurazi menerangkan persoalan ini. Ada makna yang berikutnya. Jadi, pada tahap ini juga kesimpulan yang kita ambil ada jaminan dari Allah. Keturunan Nabi tidak akan terputus lagi. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa untuk melanjutkan keturunannya. Walaupun anak Nabi yang hidup sampai dewasa tidak keturunan, hanya anak perempuan, ini jaminan dari Allah. Pertanyaan yang kedua, jaminan Allah itu pasti, jaminan Allah itu mutlak, mustahil Allah berdusta, mustahil Allah berbohong. Pertanyaannya, kalau Allah sudah yakin Nabi punya keturunan, lalu dari siapa datangnya keturunan Nabi? Untuk menjawab ini, kita masuk yang kedua, sudah. Dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka Nabi menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Nabi berani menggapai diri sendiri kalau tidak ada jaminan dari Allah. Karena Allah berjamin, jadi bukan Nabi dari siapa ini? Apa dari umur kultum, apa dari kaya, atau dari siapa? Yang mana yang masuk turunan Nabi sudah ada? Nah, di sini sudah Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan para ulama hadis seperti Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Di antaranya satu, Nabi bersabda, qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam yamtanuna ila asar illa walad fatim fa ana waliyuhum wa ana asratuhum. Saudara, kata Nabi, setiap anak keturunan Adam itu dinisbahkan kepada asobahnya, garis laki-laki, illa walad fatimah, kecuali anaknya Fatimah. Fatimah yang maksud adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fa'ana wa'idhu, akulah kuala saudara. Wa'ana asobah itu, dan akula asobah cari daripada keturunan untuk mereka." Ini hadis sudah. Jadi bukannya karena habaib larang-larang, bukan habaib matemaku, itu bisa Nabi, dari Fatimah Musawa. Tidak boleh habaib nanti begitu kalau ada hadis Nabi sudah. Tidak boleh habaib nanti begitu kalau ada jaminan dari Allah sudah. Tapi karena ada jaminan dari Allah, ada jaminan dari Rasul, apa itu tidak boleh lemah. Jadi kalau ada apa yang bicara, bahwa kali keturunan Rasulullah, bukan mereka nanti. Tidak. Tapi ini merupakan sesuatu yang sudah dijamin kepada Allah Allah dan Rasulullah. Hadis yang berikut. Nabi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli bani ummin asolatun illa bani fa'amah fa'ana wa'iduhuma wa'asolatuhu. Setiap anak keturunan seorang wanita, seorang ibu, maka ada asolat kenaik ayahnya illa bani fa'amah kecuali kedua anak Fatimah. Fa'ana wa'iduhuma, akulah ayah dari kedua anak tersebut, maksudnya Al-Hazrat wa'al-Husayn, dan akulah asolat mereka. Ini hadis Nabi, saudara. Dan di hadis yang lain lagi, Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Ummah, juz ke-6, halaman 216 Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, inna Allah ja'ala dhurriyyata kulli nabiyyin min sulbihi wa ja'ala dhurriyyati min sulbi hadha wa ashara ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dan tulang sulbinya dari sulbi keturunan. Nah, kemudian kata Nabi, ja'ala dhurriyyati, dan Allah menjadikan dhurriyyatku di sulbi hadza, di tulang sulbi orang ini. Siapa yang tunduk pada Nabi? Yang tunduk pada Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi lagi-lagi sudah ini penjelasan, jadi bukan satu hadis. Ada banyak dan beberapa hadis yang sampaikan itu. Ini sebagai penjelas isi kandungan Al-Qawthar tadi. Al-Qawthar menjamin turunan Nabi tidak akan putus. Tapi turunan itu dari mana? Hadis ini yang menjelaskan keturunan itu dari putri Nabi. Sehingga kenapa bahwa radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kemudian kita lihat tadi hadis yang lainnya Nabi mengatakan, kullu sabarin wa nasabin yang fatu yaum al-qiyam ma'ala sabari wa nasabi wa kullu bani unsa asobatuhum li abihi ma'ala wa ala Fatima fa inni abuhum wa asobatuhum. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu sabarin wa nasabi, setiap hubungan dan setiap nasab dan keturunan yang fatu yaum al-qiyam semua putus di hari kiamat. Maafkanlah saya di mana tadi, kecuali hubunganku dan hakku kepada Nabi. Wa kullu bani unsa, dan setiap anak wanita, itu anak dari seorang wanita, anak dari seorang ibu saudara. Di sini dikatakan al-qawla tuhum di adil. Maka ada satu mereka, kenapa mereka bukan ibu mereka. Maafkanlah saya ada wakil, kecuali buat seorang wakil. Tapi ini aku, aku adalah ayat mereka, dan aku adalah asokah mereka. Yang menarik, ketika Sayyidina Umar itu asok, radhiyallahu anhu, ini akhir kepemimpinannya, ketika usianya sudah mulai tindak, sudah tua umurnya sudah. Datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk melamar Ummu Kulsum. Siapa itu Ummu Kulsum? Putri Siti Fatimah yang paling bungsu. Masih lagi, remaja. Dilamar oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab kepada Sayyidina Umar, ya Umar, innahu sarira, intahar sarira. Aku punya anak kita kecil, baru gede. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, aku melamar kau punya putri bukan karena muka atau cantiknya, bukan karena hawa nafsu, tapi aku mendengar hadis dan nabi. Setiap hubungan dan setiap nasab terputus di hari kiamat kecuali hubunganku. Karena itu aku melamar putrimu ya Ali hanya untuk menjamin hubungan tidak putus dengan Nabi dan menikahi salah seorang cucunya. Sayyidina Umar boleh, sudah jangan lupa ya. Sayyidina Umar juga termasuk bangsa boleh. Sayyidina Ali juga boleh, boleh dengan boleh satu kubu saudara. Apalagi ketika ketika itu memang turunan Nabi belum banyak, masih terbatas sekali. Karena itu alasan Sayyidina Umar akhirnya lamaran tersebut diterima oleh Sayyidina Ali. Karena alasannya alasan agama, alasannya alasan agama, alasannya bukan alasan hawa nafsu saudara. Begitu dinikahkan, apa Sayyidina Umar mengatakan kepada anak-anak, ala Tuhan ibu, ala Tuhan, ala Tuhan. Nabi kata Sayyidina Umar, apakah kalian tidak mengucapkan selamat kepada aku? Eh sahabat, kalian tidak mengucapkan selamat kepada aku. Sami ku Rasulullah dinyakun. Aku adalah diri Nabi Muhammad. Yang berapa Allah mengkiamat. Setiap diutus pada kiamat illa salam wa nasabi, kecuali hubunganku dan nasabku. Jadi di sini saudara, berdasarkan hadis-hadis ini ada bukti bagaimana Sayyidina Umar sendiri mengakui, Sayyidina Ali sendiri mengakui bahwa turunan Fatimah adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Ada pengakuan dari Umar dengan pengakuan dari Ali, ini merupakan bagian daripada Al-Qurata Al-Rasidin, ini punya kedudukan tinggi di dalam urusan argumentasi sebagai hujjatul syar'iyyah. Oleh karena itu saudara, ijma sepakat semua sahabat, sepakat semua tabi'in, sepakat semua tabi'in, sepakat semua ulama dari mazhab manapun, mau Sunni, mau Syiah, saudara, tidak ada perbedaan bahwa anak keturunan Fatimah Zahra itulah jadi maksud keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman sekarang ada beberapa mengatakan kalau keturunan Fatimah Zahra bukan keturunan Nabi, berarti dia tidak pernah dalam Al-Quran, berarti dia tidak menolak hadis Nabi, dan berarti dia tidak menolak ijma ulama. Dan itu berbahaya. Itu dilakukan dengan sengaja. Lain halnya kalau dia bodoh. Lain halnya kalau dia tidak tahu apa-apa. Makmur, orang bodoh. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, hati-hati. Itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Karena menolak yang pasti dari Al-Quran, menolak yang pasti dari hadis Nabi, menolak yang sudah diijma' sepakatkan oleh ulama. Dan itu merupakan sumber hukum bagi ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', tiga-tiganya sepakat bahwa turunan Fatimah Zahra adalah turunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Informasi sejarah. Saudara, Anda boleh buka kitab tarikh yang mana saja. Anda boleh buka kitab tarikh Ibnu Katsir yang judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Anda boleh buka kitab tarikh saudara Ibnu Katsir yang judulnya Al-Kamil Tarikh. Anda boleh juga buka tarikh Ibnu Khaldun. Anda boleh buka tarikh Adz-Dzahabi. Anda boleh buka tarikh Ibnu Athaqir. Anda boleh buka tarikh Al-Rafid Al-Baghdadi. Anda boleh buka seluruh kitab tarikh yang mana saja. Makanya di sini saya sebutkan lagi satu persatu kitab kita. Nah, di mana dalam kitab-kitab tarikh tersebut disebutkan tentang anak keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya segala pencatat Sayyidina Hasan itu memang ada. Dan Sayyidina Hasan itu memang punya anak. Mau laki, mau perempuan, dicatat oleh sejarah. Sudah. Di antaranya yang tercatat Sayyidina Hasan punya 11 putra dan 1 putri. Nama-namanya yang putra Rasulullah, Qasim, Al-Hasan Al-Muqanna, Zaid, Umar, Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain, Ajir, dan yang perempuan bernama Ummu Hasan. Ini yang dicatat oleh sejarah. Dari 12 nama ini, hanya satu yang punya keturunan sampai hari ini saudara. Dialah Al-Imam Sayyidina Hasan Al-Muqanna. Ini kakek daripada Muhammad An-Nasuh Syafiyah yang pernah melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim di zaman beliau. Dan beliau yaitu memimpin umat untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman penguasa. Dan ketika itu Al-Imam Malik memberikan bayat dan mendukung beliau saudara. Bahkan Al-Imam Malik membunuh semua pengikutnya, muridnya. Berikan bayat kalian kepada Muhammad An-Nasuh Syafiyah. Ikut kalian berjuang bersama Muhammad An-Nasuh Syafiyah. Dan seterusnya, artinya sejarah menjadi saksi. Sejarah menjadi bukti. Ada keturunan Sayyidina Hasan yang hidup di zaman Imam Malik memimpin umat melakukan perlawanan terhadap penguasa zalim. Ini bukti kalau keturunan Sayyidina Hasan tidak harus terbunuh di padang Karbala. Kalau keturunan Sayyidina Hasan terbunuh di padang Karbala, dari mana itu Muhammad Abdul Qadir lahir? Jadi kita kita mesti mesti cerdas untuk membaca sejarah dan menjadikan sebagai bukti kalau turunan dari Mahabharat tetap ada. Tidak benar Tuhan yang mengatakan keturunan dari Mahabharat ikut tangannya dari Husain dan semua terbunuh di padang Karbala. Tidak betul. Jadi silakan baca loh, kita bilang tadi dan itu sudah tersebutkan, sudah ada. Misalnya di judul-judulnya tentang Syed Hasan, tentang Syed Husain, tentang Padang Karbala, disebutkan nama-nama keluarga Nabi yang selamat dari pembantaian Padang Karbala. Jadi kalau kita tidak ngerti sejarah, jangan sembarangan ngomong. Kalau tidak ada kitab sejarah, jangan sembarangan untuk memberikan pernyataan. Doa mengatakan keturunan Nabi semua sudah mati di Padang Karbala. Sejarah mana yang mereka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu tercatat dalam sejarah beliau punya 6 putra dan 3 putri. Putranya adalah yang pertama Muhammad, kedua Ja'far, ketiga Abdullah, keempat Ali al-Akbar, kelima Ali al-Awsat, keenam Ali al-Asghar, ketujuh Zainab, kedelapan Sukainah, kesembilan Fatimah. Dari anak-anak beliau ini saudara yang selamat dari pembantaian Karbala, padahal dia ada di padang Karbala, ada di padang Karbala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Ali al-Awsat yang kita kenal dengan nama Ali Zainul Abidin. Namanya Ali Zainul Abidin, sebutannya Zainul Abidin, hamba yang bagus, hamba yang bagus, Zainul sudah hamba yang baik. Di dunia asyadzat, kenapa di dunia asyadzat? Karena banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama aslinya Ali al-Awsat. Inilah maksudnya para abaid dari garis keturunan Sayyidina Husain. Nah jadi Ali al-Awsat ini selamat, tidak terburuk namanya ada di seluruh kita-kita tahu. Tidak, saya tidak sebutkan di sini kita tidak tarik. Kalau namanya tidak muat, kita tariknya dengan kita dan dengan kita. Saya tulis di judul, cuma tidak muat. Jadi anda saja kita tarik yang mana saja. Artinya kita tarik yang menjadi jadi otoritatif. Anti otoritatif, kita tarik yang menjadi masjid. Yang mau sama, yang menjadi terbuka. Seperti tali ibin kasir, tali ibin asir, itu otoritatif. Tali ibin kodun, dan seterusnya. Silakan baca semua nama-nama yang disebutkan dan juga disebutkan bahwa mereka lah yang melanjutkan keturunan tadi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya tertulis jangan pakat ahli sejarah bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua terbunuh di padang Karbala. Ya, mereka banyak yang terbunuh di padang Karbala. Ya, mereka banyak yang dibantai di padang Karbala. Ya, itu sudah kita paparkan pada tahun yang lalu di majlis ini pada saat kita bicarakan tentang tragedi Karbala ketika kita memperingati Asyura tanggal 10 Muharram. Sudah paparkan itu dalam kajian Allah, jadi saya tidak perlu ceritakan lagi kejadiannya. Yang keempat, sekarang kali kita lihat tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Tadi kita sebut nama Ali Zainal Abidin yang Allah perhatikan. Itu Imam Ali Zainal Abidin sudah ada punya anak. Namanya Muhammad Al-Baqir. Baqir. Sudah. Jadi, kita harus dikali bukti. Mana mestinya Al-Baqir itu Ahmadir, turunan daripada Ali Zainal Abidin. Mana pengakuan ulama kalau dia merupakan akhidah daripada Ahmadir. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak lagi Al-Imam Ja'far Al-Shadir. Ini juga kita harus dikali bukti. Mana mestinya para Al-Baqir itu adalah anak Al-Baqir. Dan kedua-duanya merupakan ulama besar dan kalangan keluarga Nabi. Nah ini mesti kita cari sudah. Ternyata lagi-lagi sudah merekod cari sudah. Anda buka semua kitab tarikh yang terkenal tadi. Nama kedua orang kiri saudara ada di hampir seluruh kitab sejarah yang ada. Tidak ada satu ulama tarikh pun yang merumuskan nama kedua orang ini. Kenapa? Karena kedua orang ini kesan. Kedua orang ini bagaikan matahari, artinya bagaikan matahari, namanya dikenal, orangnya dikenal, ilmunya dikenal, asalnya dikenal, pengikutnya juga banyak di mana-mana, mustahil ahli sejarah tidak kenal dia sebenarnya. Oleh karena itu, semua kitab tarikh ada menyebut nama Al-Imam Muhammad Al-Fadir dan Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Salah satunya di kitab tafsir saja, jangan kitab sejarah, kitab tafsir saja kita lihat. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang saya pegang ini saudara, juz 16 di halaman 125. Apa beliau katakan di sini? Begitu beliau lagi bahas pendapat yang ketiga, Al-Qurtubi itu artinya auladun nabi, anak hidup lagi saudara. Apa beliau katakan? Qalu, para ulama itu berkata, li'anna hadhihi surah. Kenapa Al-Qawthar diartikan anak keturunan Nabi? Qalu, para ulama itu berkata dan halaman, li'anna hadhihi surah. Karena surah ini, inna ma'ana sesungguhnya turun, Rabban alaman alaman alaihi salam di'adhan Allah. Sebagai Rabb, sebagai dalaman terhadap orang yang muslimah. Nabi mencemoohkannya di mana Nabi tidak punya, yaitu anak laki-laki yang umurnya panjang. Makna sehingga dalam demikian makna Al-Qawthar dan surat tadi adalah saudara, fal makna anna ulu'ihi nasar, berarti surat inna ahwaina Al-Qawthar itu maknanya, tafsirnya jaminan dari Allah bahwa Allah akan memberikan nabi keturunan saudara. Nah kemudian yang menarik apa kata Imam Fakhrul Razi? Perhatikan layar-layar depan semua, layar saudara. Kata Imam Fakhrul Razi, summal alamu muntarikun minhum. Dengan jadilan Allah ini, akhirnya alam dunia ini penuh dengan keturunan nabi. Penuh, mencari penuh, mana-mana ada turunan nabi. Selanjutnya dia katakan, walam yakfah min bani Umayyah di dunia ahadun ya Rabbi. Sementara Bani Umayyah yang rajin membunuhi turunan nabi, satu pun saat ini tidak ada di dunia. Ini memperoleh yang memulai. Bukan apa itu, kalau apa itu ngomong nanti juga, ah, itu jimen, benar saja Bani Umayyah, bukan. Ini bukan urusan kancingan dan sindar, bukan sindar. Ini fakta sindar. Seorang Imam Katsir mengatakan, Allah menjadi turunan Nabi tidak terputus. Banyak buktinya yang ada Imam Farwazi. Sekarang ini di zaman saya, karena Imam Farwazi sudah turunan Nabi ada di mana-mana. Muntalik, al-alam muntalik. Ini alam dunia penuh keturunan Nabi dalam hal. Padahal di dunia di dalam. Padahal kejar-kejar dibunuh. Sudah. Berapa banyak turunan Nabi yang dibunuh? Setelah Adam Karbala, Nabi Ali Imam Zaid yang dibunuh. Kemudian anaknya Yahya juga dibunuh. Kemudian ada Muhammad Anwar Sudakiyah juga dibunuh, sudah. Kemudian Musa Al-Qadim juga dibunuh, sudah. Musa Al-Qadim itu putra dan ada Ja'far Al-Qadim. Ditangkap. Ditangkap oleh Al-Qadim, anak-anak rakyat takut oleh ini, sudah. Dipenjarakan sampai meninggal dunia dan meninggal. Jadi bagaimana imam-imam Ahlulbait ditangkap, dianiaya, dikejar, dibunuh. Sedang juga, usian dari dibunuh. Dibunuh ini tidak dibunuh lagi juga. Tapi perlindungan Allah lain lagi. Allah yang memberikan perlindungan. Inna aqtainal kawtha. Allah yang jamin. Manusia manapun yang ingin menghabisi keturunan Rasulullah tidak akan pernah mampu untuk menghadapi ketetapan Allah. Allah yang sudah memberikan ketetapan turunan Nabi tidak akan bisa saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau katakan, Duma anindur, nanti itu cuma anda yang kata Nabi Muhammad. Kata Nabi bilang ada bilang ulama, berapa banyak di tengah keluarga Nabi, di tengah keturunan Nabi, bilang ada bilang ulama, dari ulama-ulama besar, membesar-besar dari kalangan ulama, Al-Fadir, seperti Imam Al-Fadir. Wa Fadir, seperti yang Imam Al-Fadir. Wa Fadir, seperti Imam Al-Hazim. Wal-Ridha seperti Imam Al-Ridha. Amin sini kita lah, wal-Nafsi Zakiyah wa-Amsal. Dan begitu juga seperti Muhammad Al-Nafsi Zakiyah, dan orang-orang seperti mereka. Imam Al-Fakhrullahi mengakui, bahkan dari keturunan Nabi, dari mulai bapak Nabi, sampai sama Imam Al-Fakhrullahi, saudara, sudah bermunculan Imam-Imam Al-Fakhrullahi. Sudah bermunculan ulama-ulama Allah dari kalangan Al-Fakhrullahi. Dan ini dari bukti sejarah tidak terpungkiri bahwa Muhammad Al-Fakhrullahi bukan tokoh fiktif. Dapat Al-Fakhrullahi bukan tokoh khayalan. Bukan. Mereka memang ada orangnya. Tercatat dari sejarah. Dipuji oleh ulama. Diakui dengan Tuhan. Nah, karena itu diharapkan untuk mengingkari bahwa Fatimah Tukarro melanjutkan keturunan lagi. Al-Hasan Al-Hussein keturunan mereka yang hidup turunan lagi. Turunan Al-Hasan Al-Hussein tidak habis terbunuh di Padang Karbala. Kemudian sebab dari Padang Karbala di antaranya ada jenis Adilin agak dalam hidup. Ada jenis Adilin punya anak Muhammad bin Bagir agak dalam hidup. Muhammad bin Bagir punya anak Ja'far Sadiq agak dalam hidup. Sudah sampai di sini tidak ada perbedaan-perbedaan yang agak selama. Sudah menjadi ijma' kesepakatan, ahli nasab, ahli sejarah, bahkan sampai ulama fikih sekalipun bahwa Imam Ja'far Shadiq adalah imam besar dan ahli baik keturunan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, Imam Ja'far Shadiq adalah sahabat karib Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Shadiq ini sahabat karibnya. Sampai Imam Abu Hanifah juga banyak meminta ilmu dari beliau. Dan Imam Abu Hanifah sering diajak oleh Imam Ja'far Shadiq duduk hadir di majlis Al-Imam Muhammad Al-Ba'asyir. Nah, jadi akhirnya kesaksian ulama-ulama salah cukup menjadi hujjah buat kita bahwa dia Imam Ja'far Shadiq memang keturunan Nabi alaihissalatu. Sekarang yang kelima, ini yang perlu pembuktian detail, saudara. Jadi tadi kalau pakai Imam Ja'far Shadiq, sudah tanya bantuan ya. Imam Ja'far Shadiq turunan lah, nah, kan muncul. Apa betul di antara anak Al-Imam Ja'far Shadiq ada anak yang bernama Ali? Ali Al-Uwaidi ini memang kurang dikenal, tidak betul abangnya. Abangnya Imam Musa. Al-Khazir pulang juga karena hari ini anak bungsu masih kecil sempat belajar sedikit dari bapaknya. Beliau lebih banyak belajar dari kakaknya juga. Dalam sejarah itu beliau banyak belajar dari sang abah, yaitu Al-Imam Musa Al-Khazir. Sudah bahkan beliau itu pihak bersama salah satu abangnya yang bernama Muhammad. Abangnya ada bernama Muhammad itu juga Al Khazir. Itu akan pihak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Dolir dan Al-Imam Al-Qurayri ikut bersama kata yang angkat senjata mempertahankan Mekah, mempertahankan Madinah, mempertahankan umat daripada gangguan orang-orang yang ingin merusak ayat Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat fakta sejarah yang sudah ada. Jadi mari kita lihat apakah Imam Ali Al-Qurayri ini betul anak tidak Rasulullah. Apa betul? Kenapa ini perlu dibuktikan? Karena dari inilah asal usul yang punya para habaib yang ada di Al-Qur'an. Kalau Imam Ali Al-Qurayri tidak bisa diterbuktikan sebagai putra daripada Imam Ja'far Shadiq, berarti para habaib yang ada di Al-Qur'an semuanya bukan turunan Nabi. Jadi ini menjadi pertahanan dulu. Betul dari Imam Ali Al-Qurayri ini sudah daripada keturunan anak daripada Imam Ja'far Shadiq untuk melihatnya. Alhamdulillah. Ternyata namanya saudara terabadikan sebagai perawi hadis. Jadi kalau kita buka kitab hadis, kita buka kitab ilmu dalam takhil, muncul ini nama saudara. Di antaranya mari kita lihat di dalam Musnad Imam Ahmad Juz 1, halaman 77, hadis 276. Dan juz 2, halaman 693, hadis 1185, Imam Ahmad menyebutkan nama Ali, saudara, bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Hadir bin Hamzah al-Hadirin Ibn al-Husayn Ibn Ali bin Abi Talib. Ternyata Imam Ahmad sendiri menyebutkan, aku dapat hadis dari guruku, guruku dapat hadis yang mengatakan akhbarani Ali. Hadis itu yang adalah Ali bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Hadir sudah sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bukti otentik. Ternyata manusia ini tidak fiktif, bukan hadalah. Ada orangnya dari Bali Aziz. Ada dan Musnah Ahmad sudah. Walaupun cuma ada dan dua hadis, cukup. Itu bukti otentik. Bukti yang tidak bisa dipungkiri. Karena Imam Ahmad itu sudah termasuk ulama salaf. Jadi ada ulama salaf yang mengakui Al-Hadid wa'idah itu memang ada. Kemudian kita lihat lagi, ternyata Imam Bukhari juga dapat hadis dari Imam Ali wa'idah, tapi bukan dalam kitab Tauhidnya. Kalau dalam kitab Tauhid pun Bukhari memang tidak ada nama Ali wa'idah. Ternyata ada yang kitab At-Tarikh Al-Kabir dalam kitab Tarikh Bukhari sudah ada. Itu juz pertama halaman 210 dan halaman 279 Imam Bukhari menceritakan tentang beberapa kejadian yang berkaitan dengan Ahlul Bait bersumber dari Imam Ali Al-Quraizi. Disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari juga ulama salaf. Imam Bukhari juga sumber yang sangat bisa dipercaya. Berarti Imam Ali Al-Quraizi berdasarkan riwayat Bukhari ada, tidak fiktif, bukan bawa khayal, ada orang. Jadi kalau yang itu bukan ngarang-ngarang. Oh, kami itu Imam Al-Quraizi. Boleh di sana, Al-Qur'an itu anak Ja'far Sadiq. Ada tiga halayak ngalang itu sudah. Enggak, memang seorang yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam jari Al-Tirmidzi. Di dalam jari Al-Tirmidzi, juz kelima, halaman 241, hadis ke-3733, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Imam Ali Al-Qur'an. Sebelum ini saya tidak mengukurkan hadisnya nanti jadi hadis berlari-lari. Jadi kalau anda melihat, anda cakap, anda ambil dari Al-Tirmidzi, anda ulang. Namanya disebutkan sudah. Jadi kita bukan bicara bunyi hadisnya, kita bicara nama ini tergantung. Nama ini ada dalam kitab-kitab hadis sudah. Begitu juga yang keempat, yang meriwayatkan hadis dari Al-Quraizi adalah Imam Al-Bazza dalam kitab Musnad sudah. Itu Musnad Al-Bazza, juz ke-7, halaman 262, hadis ke-2842. Beliau menyebutkan nama Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Ibn Husayn Ibn Ali bin Abi Thalib, tidak lain dan tidak bukan adalah Ali Al-Quraizi. Nah, kemudian yang kelima, ternyata saudara di dalam kitab Suriyatul Tafirah karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Mulari halaman 74 hadis ke-121 juga disebutkan nama Ali Al-Quraizi sebagai rawi hadis. Kemudian yang keenam, dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, jadi ternyata Sahih Ibn Khuzaimah saudara juga menyebutkan yaitu riwayat daripada Al-Quraizi dalam juz kedua halaman 61 hadis ke-920. Dan tak tidaklah Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mujam Shabir. Jadi Imam At-Tabrani ada kitab Mujam Shabir, ada Mujam Shabir, ada Mujam Saudara Al-Awsat yang tengah. Saudara di dalam Al-Mujam Shabir juz kedua halaman 193 hadis ke-990 Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Imam Ali Al-Quraizi. Yang kedelapan, yaitu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Ansari di dalam kitab Tawakkalul Muhajjir. Ternyata nama Ali Al-Quraizi dimasukkan dalam Tawakkalul Muhajjir. Tawakkalul Muhajjir artinya suatu kitab yang menyebutkan tingkat-tingkatan Tawakkalul Muhajjir. Di situ tergantung nama Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Thalib. Tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Ali Al-Quraizi. Alhamdulillah. Anda perhatikan nomor 1 dan nomor 8 itu Imam Ahmad 8241 Hijriah, Imam Bukhari 256 Hijriah, Imam Tirmidzi 279 Hijriah dan seterusnya. Artinya dari dalam suara kitab, itu nama Imam Ali Al-Hudaydi sudah disebutkan, sudah dikenal, bukan disebut oleh orang yang datang setelahnya. Justru disebut oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya. Tidak ada kesaksian yang lebih bagus daripada kesaksian ahli tarikh yang hidup bersama dengan orang yang dipersaksikan sudah. Jadi dalam demikian, saudara, ini sudah menjadi dalil yang sangat kuat bahwa Imam Al-Hudaydi betul anak Imam Ja'far As-Sadiq Alhamdulillah. Sebagai tambahan, masih ada yang ketujuh. Riwayat hadis dalam kitab Mustadrak juz 3 halaman 188, hadis ke 4802. Begitu juga yang ke-10. Kitab daripada Ilyas Al-Awliya halaman Abu Nu'aym Al-Asqalani juz 3 halaman 199 juga menyebut Imam Ali Al-Hudaydi. Yang kedua, Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra di juz ke-7 halaman 41 hadis ke-13064 juga menyebut nama Ali Al-Hudaydi. Begitu juga yang ke-12 yaitu Al-Hafidz Al-Baghdadi, ada riwayat daripada Imam Al-Hudaydi di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 halaman 247 nomor hadis 7255. Sudah nomor 2 kemudian yang 13 Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 3 halaman 337 sampai 339 menceritakan tentang Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang tidak lain yang dilakukan adalah Al-Imam Al-Hudaydi. Dan yang 14 yaitu Imam Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Hadis Al-Mutawatir juz 2 halaman 43 sampai 45 juga menceritakan tentang Imam Ali Al-Hudaydi. 14 kitab sudah dari bulan Tarikh maupun hadis sudah menyebut namanya, apalagi yang dilakukan, apalagi yang mau dipertanyakan. Yang mau pertanyakannya cuma ada dua golongan, lima jahil, lima asyik. Kalau tidak dia bodoh, kalau tidak dia benci, asyik juga dia. Sebab kalau dia tidak bodoh, dia tidak asyik, tidak mau ada pertanyaan lain. Karena sudah bakal di sini, kesaksian dari golongan ini bisa berkualitas. Nah kemudian dari riwayat jihad, bahkan kalau anda bisa tarik Al-Umar Barul Tarik Kobani di juz 10 halaman 234 dan Tarik Baghdad juz 2 halaman 213 dan kita sudah tidak ada kitab di depan saya. Ini namanya kitab Makhadir Al-Qawiyyin. Ini karangan saudara Abu Tawaf Al-Qahani. Di dalam tiga kitab yang kita sebutkan terakhir ini bukan hanya nama yang disebut, disebut bagaimana Imam Ali Al-Hudaydi berjihad membela kakaknya yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ja'far Shahid yang mengangkat senjata perang melawan penguasa yang zalim. Disebutkan dalam kitab ini. Jadi bukan hanya sekedar nama, mungkin kalau nama saja adalah nama yang lain dari sama. Ini bukan apa bukan Ali Al-Hudaydi yang dimaksud oleh para habaib yang dari Abu Nur. Mungkin Ali Al-Hudaydi yang lain dari ini yang dari Abu Nur sudah laku-laku juga. Ini nama tidak ada yang tiba, ya. Nama bisa yang tiba, ya. Kalau sekedar disebut nama begitu saja. Tapi kalau nama sudah disebut gendrinya, ya. Sampai ketemu Ali bin Abi Thalib, terus disebutin peristiwanya, perilaku akan menjadikan, sudah tidak ada yang tiba lagi. Dialah Al-Imam Ali Al-Hudaydi, putra kandung daripada Al-Imam Ja'far Shadiq, jatuhnya para habaib yang ada di Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai tambahan, negara kita sudah tarik surat Al-Imam Al-Tahawi dalam kitab Al-Qaqatul Nabi Fasyahtar Nabi Nabi Syarifah juz 1 halaman 183 menulis nama Ali Al-Hudaydi. Kemudian begitu juga Ibn Umar Al-Hambali dalam kitab Al-Qaqatul Nabi Fasyahtar Nabi juz 2 halaman 24 menyebut nama Imam Ali putra daripada Imam Ja'far Shadiq. Kemudian Al-Imam Yazid dalam kitab Fil'adul Iman Wa'idul Qillah Allah di ma'rifat Imam Yutama dan Awal Al-Jutama juz 2 halaman 37. Begitu juga Imam Al-Masri di Tahdhibul Amal di Aqsa'il Lillah Juz 20 halaman 352. Begitu juga disebut nama Imam Al-Hudaybi, yaitu Imam Al-Hudaybi. Dan kita pulang pada tahdid dari kamar Al-Asma Al-Hidar, hadis nomor, sudah nama nomor 4954. Jadi nama itu nomor kita pernah dengar. Nah kemudian, masih ada lagi kita, Umdatul Talib di Al-Kafi Al-Asbal, Jalanan Ibnu Ambar, halaman 214. Ini kita khusus mencatat anak cucu Abu Talib, saudara. Makanya nama judul kitabnya Umdatul Talib di Al-Kafi Al-Abi Talib. Semua keturunan Abu Talib dilakukan, termasuk keturunan Al-Hasan, Umar Tuti, kedua putra dari Fatimah Tuti Rabi, dia Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kami naik Al-Imam Zahari menyebut nama Imam Al-Hudaybi dalam 5 kitab karangannya. Bukan satu kitab sudah. Al-Imam Zahari ini ahli sejarah, ragam tak mungkin, otoritatif. Orang yang sangat dihormati dalam urusan sejarah sudah. Al-Imam Zahari menyebut nama Ali Al-Hudaybi putra Jaksa Fadis sudah. Dalam kitab ia Ahlan Lima, Juz 12, halaman 135. Dalam kitab Selajar berkhabar dengan khabar itu Juz 1 halaman 358. Dalam kitab Nizam Al-Iqtidal Sunan Gerja Juz 5 halaman 144. Dalam kitab Tarikh Al-Islam Wafayat Madzhab Al-Akhlaq Juz 14 halaman 278. Dalam kitab Al-Qasid Fi Mahdifat Manahu Wafayat Al-Qutub Sitta Juz 2 halaman 36. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut nama Ali sebagai anak Imam Ja'far As-Sadiq dalam 3 kitabnya. Pertama dalam kitab Tahdhibut Tahdhib itu salah tulis. Yang itu Tahdhibut Tahdhib Juz 7 halaman 258. Terus kitab Tahdhibut Tahdhib halaman 399. Dan kitab Risalul Nida Juz 7 halaman 310. Dan yang terakhir yang 9 Asy-Syaikh Al-Bandari menulis sebuah kitab dalam sebuah masyarakat Rizal dan Kutubus Sita. Ada satu MC komedi di situ dimuat nama-nama perawi dari Kutubus Sita. Perawi Bukhari, perawi Muslim, perawi Tirmidzi, perawi Nasa'i, perawi Ibnu Majah, perawi Abi Dawud dikumpulkan jadi satu dan muncul yaitu nama daripada Ali Al-Hudaybi pada nomor 6289. Artinya lengkap sudah. Dari ulama hadis sampai ulama tarikh, ulama sejarah sudah sepakat bahwa Imam Al-Hudaybi bukan tokoh kecil, bukan tokoh kaya, betul ada wujudnya dan beliau adalah putra kandung daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Alhamdulillah. Jadi kita sudah buktikan Imam Ali Al-Hudaybi sudah adalah betul, yaitu seorang ulama dari keturunan anak kandung daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Saya tunjukkan kita, ada satu kitab cukup bagus. Judulnya Al-Imam Ali Al-Hudaybi. Di sini bagian belakang lima sudah. Di tahun 2002, belum lama, 2002. Ini masjid Al-Imam Ali Al-Hudaybi. Dan ini masyarakat. Masih ada di kota Madinah. Al-Hudaybi itu nama kampung di Madinah. Uwais itu nama kampung di India Madinah, makanya disebut Uwais. Beliau dilihat masjid dari beliau sendiri sampai tahun 2002. Ini masjidnya. Dan dijadikan nama kota. Ini masjidnya sudah. Dengan halaman-halaman madrasah. Dan beliau lihat masjidnya. Maka ini ada foto saudara Al-Hafiz Abdul Qadir bin Husain bin Qadir bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang terakhir menjadi ketua pimpinan masjid Al-Hudaybi tahun 2002 kemarin. Beliau duduk di imam masjid, beliau duduk untuk perubahannya, ada juga, ada pesantrennya juga. Beliau duduk untuk menaikkan anak-anak kaum muslimin. Dan tahun 2002 dirukukan dilatakan oleh Wahabi. Sekarang saya kembali, tidak masjidnya, wala madrasahnya saudara, wala kuburannya, semua kita dilakukan dalam tanah. Jadi artinya, ternyata memang ada upaya-upaya untuk menghilangkan kita, menghilangkan bukti. Jadi supaya nanti dalam kebuahan, ada itu Al-Qurubi, di pahala Indonesia, bohong itu, mana kuburannya? peninggalannya. Sampai tahun 2002, masjidnya masih ada, masyarakatnya masih ada, kuburannya masih ada, dan pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab dengan menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah. Dan Saudi ini memang konyol, bukan hanya Islam Al-Arab. Peninggalan harta harta Nabi semua dilakukan, peninggalan keluarga Nabi sekarang semua dilakukan. Berapa banyak masjid-masjid yang mereka lakukan? Mestinya Anda kalau baca kepada-kepada, Anda bisa dapatkan mana rumah-rumah Najib, mana rumah-rumah Najib Rasul, mana rumah-rumah Muhammad, Muhajir, sudah tidak ada, hilang semua sudah. Jadi supaya kita tahu, jadi kalau kita protes ini, jangan lantas kita mengajak-ngajak, ini tidak kita protes keras. Kita tolak tingkah laku pemerintah Saudi dan ulama-ulama Saudi yang sok enak ugalnya menghancurkan bukti-bukti sejarah, itu berbahaya. Karena dia ingin menghancurkan bukti sejarah, itu Yahudi dan Nasrani. Sekarang jadi pertanyaan, kalau pemerintah Saudi dan Wahabi dengan begitu senang-senang menghancurkan bukti-bukti sejarah, apa karena itu Yahudi dan Nasrani? Itu berbahaya. Kalau Anda tidak bersyukur, Anda akan menjawabkan. Tidak boleh menghancurkan tempat sejarah begitu, apalagi sejarah Islam. Dulu para ulama komunis, mereka menerangkan itu. Tidak ada dengan jalan-jalan yang sudah. Padahal jalan itu tempat orang kafir, tempat berfirul. Sudah. Kenapa ulama tadi tidak hancurkan? Kenapa tadi ini tidak hancurkan? Kenapa ulama tidak hancurkan? Walaupun itu tempat berfirul, itu menjadi bukti sejarah bahwa firul yang Allah cerita dalam Al-Quran itu ada. Dan firamut yang diratakan dalam kata, suatu ketika nanti zaman yang akan datang, anak cucu kita akan mengatakan, Quran bohong, mana Qurannya, sudah tidak ada buktinya. Jadi jangan sembarangan sudah, jangan terus mengatakan ke anaknya, ini karena ini tempat-tempat lahir Nabi, tempat rumah sahabat, nanti diputuskan, takut disembah, menyebarkan musyrik, itu bukan alasan. Kalau memang kita takut tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat kemusyrikan, ya ibadah, bukan dihancurkan. Orang bodoh yang menghancurkan saudara. Bodoh. Karena itu umat Islam sebenarnya dari dia. Kita berada seluruh dunia harus protes. Kita boleh sebenarnya tidak sejarah Nabi dan keluarganya. Begitu juga para sahabatnya dimusnahkan di sejarah dan pemerintah Saudi. Satu saat sudah teman-teman yang lebih tetap tidak mengharu, kita akan lupa masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita boleh, kita akan lupa anda, kita boleh, kita aksi sudah. Jangan mencantumkan mereka berkuasa di sana sudah, seenaknya hancurkan ini, hancurkan itu. Mekah bukan kalian, punya. Madinah bukan kalian, punya. Mekah Madinah itu milik umat Islam. Penyelidikan kita nanti dan para sahabat itu bukan Saudi yang punya, bukan Wahabi yang punya, itu milik umat Islam. Kalau ada yang ingin ada umat, harus izin seluruh umat Islam. Ini yang perlu disampaikan. Tapi itu nanti jadi batu, kalau itu jadi batu. Itu jadi batu sendiri, kalau tidak perlu kita ini. Nah, itu jadi batu sendiri, insyaAllah nanti kapan-kapan akan kita bahas. Insya Allah. Kira-kira jalan-jalan silahnya. Baik, nah sekarang saudara, setelah kita sampaikan tadi, akhirnya kita masuk saudara, Kalimah Muhammad, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Siapa beliau? Beliaulah dan dari keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang tadi sudah kita buktikan sebagai putra Imam Ja'far Shadiq, yang hijrah ke Hadramaut. Inilah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Hadramaut di negeri Yaman. Kenapa beliau hijrah ke Hadramaut? Ketika itu di mana-mana terjadi huru hara. Di Bakra, di Kufa, beliau sudah hijrah ke Mekah. Beliau sudah hijrah ke Madinah. Tapi huru hara itu luas ke mana-mana. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Saat itu Al-Qawwam itu salah satu sektor di kalangan dari kalangan Syiah. Saudara sebulan itu menyerbu Mekah dan mengambil ajaran Islam dibawa lagi ke Bahrain oleh mereka. Berkata Allah, pembunuhan di mana-mana, perbicaraan di mana-mana. Akhirnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dengan pandangan yang dalam segala ilmu yang luas, dalam pertimbangan yang sangat cermat dan teliti, membawa anak-anaknya, membawa keluarganya, membawa murid-muridnya hijrah ke Hadramaut. Nah, nanti insyaAllah ada waktunya kita akan cerita bagaimana sejarah hijrahnya. Nah, yang ingin saya berikan di sini, mari kita lihat. Sangat mengejutkan. Ada orang mengatakan, siapa ini mengatakan Al-Muhajir? Ini mungkin orang lain kenal. Atau betul ini bentuknya Al-Muhajir Al-Muhajir? Ternyata, di dalam kitab tarikh Baghdad, Yusua, halaman 96, Al-Imam Al-Muhajir Al-Baghdadi berkata, orang Imam Al-Muhajir, kata beliau, Imam Tuhani pernah berkata, Imam Tuhani ini lahir tahun 324, wafat tahun 310 di Kediah. Di mana Imam Tuhani bercerita tentang Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal perbandingan umurnya jauh. Di mana Imam Muhajir itu lahir tahun 273, wafat 349. Tapi dari perbandingan umur ini terbukti, kalau Imam Tuhani, Imam Ahmad melalui dengan Imam Tuhani. Yang menarik Imam Tuhani mengatakan apa? Kata Allah ya Ahmad bin Isa Al-Alawi minal walad bahaja. Ada pula yang menulis kepada dan orang yang bernama Ahmad bin Isa Al-Alawi. Maksudnya Al-Alawi turunan Sayyidina Ali. Karena ketika itu sudah kan Ali yang berumah dengan nama Ali. Tapi disebut oleh Imam Tuhani disebut Al-Alawi. Aku tidak berdua. Apa yang menurutnya? Semua sahabat yang berkata. Sahabat yang anda lihat. Al-Imam Ahmad bin Isa mengatakan dalam sebabnya kepada Imam Tawari, anak imma ikhwala sekot keriur wahadi wahadi ila dari kekulir tadi. Sama dengan kuala bersahum min salimnya waktu berhari bisa juga luar dari. Jadi di sini Imam Ahmad bin Isa bertanya kepada Imam Tawari, ini orang-orang yang bisa dipercaya dikit betul, cuman dekat kali dikit. Pak Haji kira-kira kali tapi walaupun sedikit apa saya tidak jalan untuk berhubungan dengan mereka, untuk tidak berdekat dengan mereka. Ini menyesal ini. Jadi Imam Ahmad menunjukkan kebudak bulanan deh. Betapa di dalam itu nyari orang bisa dipercaya itu kulit. Banyak orang suka dunia, banyak orang suka meninggalkan ajaran dan lain sebagainya. Dijawab dengan sahih. Oleh Imam Tuhan, dia katakan Sibu Amir Zon, Tidup tidak terpahal di Tidup Zonni untuk tadi. Sa'amal Adiri Matanan Kalau Kulta Pakin Rajami Zonni Rajami. Jadi katakan Imam Tuhan ini dia menarik Imam Tuhan ini menjadi Imam Ahmad bin Isa Amir. Amir, katakan Sibu Amiri. Adiri Tuhanku, Amiri, pemimpinku. Wahai tuanku, maksudnya kebunlah pulalah anda, sehingga berperasangka kepada orang-orang yang memang kalian tak bisa dipercaya, tentu itulah soal yang sangat memperhatikan. Tapi beliau minta keambal sendiri. Katakanlah, wahai tuanku, wahai pemimpinku. Begitu dikatakan jelas. Bahwa engkau punya dugaan ini sangat berharga. Sebab kalau kau tidak berperasangka kepada kita orang-orang itu berbiara bapak tersebut. Di sini dikatakan Pak Inai Gami Rosali Hinca Jami sesungguhnya dalam keadaan baik yang berasal dari engkau merupakan satu keindahan. Sudah ini Imam Tawani otoritatif dalam Allah pengarang tafsir. Tidak ada satu ulama pun dari kalangan Sunni maupun Syiah yang mengingkari ketinggian kedudukan Imam Tawani. Nah Imam Tawani dalam usia yang sudah lanjut bertemu dengan orang-orang pemuda keturunan Sayyidina Ali yang bernama Ahmad bin Isa. Beliau hormati, beliau hargai dua bait berturut-turut. Beliau panggil Amiri tuanku. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan beliau cinta kepada Ahmad bin Isa dan beliau menunjukkan Ahmad bin Isa di tempat yang sangat terhormat sudah. Sekaligus menjadi bukti Ahmad bin Isa Al-Muhajir bukan tokoh fiktif, bukan khayalan seorang ulama yang sudah dikenal oleh ulama di zamannya. Alhamdulillah. Itu menjadi dalil. Saya pikir hujah dari Tuhan lagi kibayah. Kibayah sudah. Tidak perlu kita apa namanya perpanjang lagi sudah. Dan yang tidak kalah menarik, yaitu jatuh penyerahan yaitu Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Imam Ahmad al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Ali. Itulah yang pertama kali dikasih nama Ali. Sehingga keturunannya disebut Ba'alwi. Kenapa kamu coba tradisi atau tradisi apa? Mereka banyak pakai Ba. Ba'adil sudah pernah pakai Ba. Nah, karena mereka banyak Ba, nah ini pun disebut Ba'alwi. Maksudnya keluarga daripada Alwi keturunannya. Nah, karena saya lihat sebenarnya sudah Al-Imam Masara Al-Fa'ah Muhammad Al-Muhibbi Al-Jabi dan kita Uraqatul Asar Kisatul Alaman 74 menyebut nama Ali Zahra. Jadi bukan hanya nama Ahmad Al-Muhari, nama fikirnya disebut. Di sini beliau katakan bahwa Ali Ba'alawi mencubur gila Ali. Dan keluarga daripada Ba'alawi itu disempatkan kepada Ali. Wa Ali dan Ali ini huwa Ibnu Ubaidillah, Ibnu Ahmad, Ibnu Aizah. Jadi disebutkan dalam kitab tafsir, dalam kitab Tawarik. Sudah Allah Tuhan, kitab Muqtamad, otoritasi. Yang sangat muktabar bahkan yang cucuk daripada Ahmad al-Muhajir disebutkan bukan hanya dari garis Ubaidillah Imam Ahmad al-Muhajir juga punya anak namanya Muhammad keturunannya banyak inilah sudah disebut juga oleh Imam Nasabah Abu Hasan al-Ubaidin yang lahir wafat tahun 430 Hijriah dalam kitab Tahdzibul Anfal di mana beliau menyebutkan saudara. Beliau menyebutkan, ini bukan tentang bahasa kata, bahasa istilah. Beliau menyebutkan, Wa Ahmad bin Isa al-Yahid min walariki Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Jadi ternyata Ahmad bin Isa punya anak namanya Muhammad. Salah satu keturunannya Imam Al-Fatih. Namanya Imam Ahmad bin Isa al-Akbar. Itu salah satu keturunan daripada Ahmad al-Muhajir. Keturunan mereka tidak Indonesia. Yang di Indonesia itu yang tadi. Yang dari Ubaidillah. Jadi anda bisa lihat di sini. Tercatat dalam sejarah. Tidak bisa dipungkiri. Di atas kenal itu buku. Ada bukunya barang-barang tahu. Ini meninggalnya yang 430 Hijriah. 1000 tahun yang lalu itu buku ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dari situ kita lihat saudara akhirnya. Perlu kita ketahui ini yang akan dimaksudkan oleh saudara Ali Zainal Abidin bahwa dari yaitu keturunan Ubaidillah putra daripada Imam Ahmad yaitu Al-Muhajir itu nanti ada yang bernama Imam Hamad Sahib Merbah yang meninggal tahun 556 Hijriah. Inilah batuknya Alawiyin Ba'alwi Habaib yang ada di Nusantara Indonesia, Selatan Thailand, Selatan Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, semua Ba'alwi batuknya dan Adilaw Ahmad Sahib Merbah. Beliau punya putra ada di sini turunannya ada dua, yang satu Al-Imam Ali, yaitu ayah daripada Al-Fatih Al-Mughazzam dan Al-Imam Ali, paman daripada Al-Fatih Al-Mughazzam. Al-Imam Ali, saudara dengan Al-Imam Ali, putra daripada Muhammad Sahib Mirbah, ini keturunannya sampai yang tertentang tadi Al-Jalil Ali yang dikirim saya email. Tidak kurang dari 149 leluhur Ali, 149 maroja orang Indonesia bilang saudara. Di antaranya dari Al-Imam Ali itu ada keturunan Al-Tegak, Al-Ibrut, bin Sahab, bin Syahadubah, Al-Aftar, Al-Hamid, dan seterusnya. Nah kemudian dari Amrul Fadi, yaitu dari Al-Imam Ali, saudaranya, itu ada Al-Hajjah, ada bin Smith, ada Rasulullah, ada Ma'bud, ada Rahman, ada Rahmadi, dan sebagainya. Ini nanti akan berlanjut di malam. Untuk yang kepala sudah. Dan beliau akhirnya diakhir. Saya cuma memperkenalkan saya sendiri. Beliau punya catatan yang saya terima dia 149. Itu baru yang dari sini aja. Belum dari yang saya dinahatan. Belum dari turunan-turunan lain. Sudah ada luar biasa. Banyaknya. Nah kemudian dengan data Al-Qur'an Al-Azim ada bukti-bukti otentik. Pencatatan nafas dan turun-turun. Kalau ada kita bisa ulama-ulama tahu digalakkan tempat radikan, lalu menjawab pertanyaan. Lalu anak-anak yang turun ke pelahir, ulama-ulama yang nulis. Nah, itu nanti akan dicapai dalam Al-Qur'an Al-Azim. Yang kenapa? Saya akan bahas Imam Al-Qur'an Al-Azim. Ya Allah, kamu merasa Allah Islam keempat. Kenapa saya pilih Imam Abdullah Al-Azim? Kenapa bukan jatuh saya lagi minta Asyik Alim Ibn Abdullah Al-Azim? Kenapa bukan saya ambil Alim Ular? Benak-benak masa apa? Saya punya ibu ada apa? Kenapa saya tidak ambil dari yang lain? Kenapa Habib Abdullah Al-Azim saya akan minta? Sebab nama Habib Abdullah Al-Azim di zamannya Harun Kasyansi dikenal oleh ulama-ulama dunia. Jadi masyhur, bukan masyhur. Di antaranya Al-Imam Al-Tahawi yang wafat tahun 902 sudah. Dan kitab Asal Ulama dalam jilid ke-3 juz ke-5 halaman 16 nomor 55 beliau menceritakan tentang Al-Habib Abdullah Al-Habib. Apa mengatakan? Abdullah bin Abi Bakar bin Abdul Rahman Abu Alawi Al-Sahib Al-Husayni Al-Fiq Al-Din Fahad Rumput Al-Rumah. Ini pengakuan ulama sudah. Imam Tahawi siapa yang tidak ulama tadi, ulama tadi sudah Imam Tahawi. Beliau katakan bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rahman Abu Alawi beliau adalah Al-Sahib Al-Husayni. Beliau adalah seorang tadi dari turunan Sayyidina Husain Afif Putih. Artinya ini orang mulia betul agamanya. Tokoh, pemuka agama. Orang mulia di dalam agama. Sahat Asrarut. Pemimpinnya. Ulang-ulang Asrarut. Waruh Tuha. Dan rukunnya. Nah ini. Yang menarik. Al-Imam Tahawi mengatakan. Bapaknya itu. Memang apa? Memang ada Husain. Memang juga itu turunan. Dari mana Abdurrahman saja. Jadi sebenarnya ulama mengakui Syekh Abdurrahman itu bukan dari anak-anak. Memang mereka awalnya dari muka. Mirip-mirip mereka, mereka dari semua. Bukan asal mereka dari anak. Bukan asal mereka dari Abdurrahman. Cuma mereka turun-turun di Abdurrahman untuk menyelamatkan agama. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythani. Ini pagi dalam Al-Syafi. Siapa yang tidak kenal kita? Ini dalam kitab Mukjamnya, beliau ini adalah kitab Sofa. Sofa Al-Muqtad, ini sekarang di Hajar Al-Haythani. Begitu juga Al-Imam Tawari. Ini ulama benar, sudah ulama Tawari. Beliau katakan, siapa itu yang namanya Abu Bakar? Bukannya Abu Abdullah, itu Habib Abu Bakar bin Abdullah itu Rahimullah, Sayyidu Adam. Al-Adam, sudah. Beliau katakan, wah iya, saudara akan riwayat ini Amir Gurdi. Ibn Hajar mengakui, bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Ibur Al-Qutub. Artinya Al-Qutub itu sudah berusaha, sudah semuanya sudah. Jadi kalau sudah semua kuali Qutub, itu pemimpin yang para wali. Pemimpin yang para ulama, beliau asli Al-Qutub. Habib Bakar bin Abdullah Al-Ibur bin Habib Bakar bin Abdullah Al-Qutub. Dipanggang sama Ibn Hajar bin Muhammad bin Ali bin Anwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Anwi bin Muhammad bin Amri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Quraidi disebut sebagai Imam Al-Quraidi. Dan akhirnya nasab para abaik di Hadramaut sudah dikenal oleh ulama-ulama yang sebetulnya sudah bukan mereka karang-karang. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang selamat sudah dikenal. Dan sebab ada yang lain itu satu orang sudah. Nah kalau anak yang selamat, adiknya tidak selamat juga. Nah kalau anak yang selamat, adiknya tetap juga. Alhamdulillah. Kira-kira alhamdulillah. Paham semua? Baik. Nah ini sudah catatan. Tidak perlu saya bacakan. Nanti kalau cukup lebih jelas. Saya tulis ada 20 kitab-kitab salib dan nasab. Yang mencatat nasab para habaib di Hadramaut. Isinya halal, bukan habaib. Yang halal dari luar habaib. Hanya ada satu dua yang halal yang lain. Yang lain masyarakat yang halal. Dan kalangan masyarakat, mereka yang kalangan kitab-kitab ini yang dicatat daripada nasab para halal yang ada di Hadramaut. Alhamdulillah. Berita tidak perlu baik keadaan lagi. Nah, ini sekedar rasa, kalau Anda mau ya. Nah, bagaimana itu nasab dari Nabi kepada Imam Kusaro, punya anak Al-Husain, punya anak Al-Husain Al-Hadidin, Al-Aun Wawasnya, punya anak Muhammad Al-Bakir, punya anak Jafar Al-Bakir, punya anak Ali Al-Quraidi, punya anak Muhammad Al-Najib, punya anak Isa Al-Uni, punya anak Ahmad Mahajir, dan seterusnya. Nanti dijelaskan Al-Quran. Nah, sekarang, sebelum saya akhiri, karena waktu akan kita berikan kepada Habib Ali, langsung saja pertanyaannya. Apa sih urgensi ma'rifah nasab? Apa sih pentingnya tahu nasab? Ada tiga sekurang-kurangnya. Yang pertama, ada keterangan dari Nabi bahwasanya orang yang tidak mengakui nasab sendiri adalah kufur. Ini riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi mengatakan la taqulun abadikum faman rabi ba'dhi ali fa huwa kufur. Jangan kalian orang tetap kalian ke ayah kalian. Ada menolak nasab kalian dari ayah. Siapa yang menolak nasabnya kepada ayahnya, itu adalah kekufuran. Ini hadis sahih Bukhari. Nah kemudian, yang kedua kebalikan. Bagi yang ngaku-ngaku bernasab kepada yang bukan nasab. Jadi ada hadis, kalau ada turunan lagi, dia tak mahu turunan. Kurun sudah, tak boleh dia turunan. Kalau dia turunan lagi, mesti aku dia turunan lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau ada akan turunan lagi, aku turunan lagi. Mana oh, jelaslah. Nah, ini banyaknya yang banyak dimana saudara kami dalam keramaian utama adalah dari hari. Dan siapa yang dapatkan dirinya kepada bukan kepada ayat dan saudara. Maka dia dapat rahmat dari malaikat, kutuk rahmat dari Allah, kutukan dari malaikat dan seluruh umat manusia. Tidak boleh. Maka itu yang bukan kafir, mengaku ada. Yang bukan turunan lagi, jangan mengaku turunan lagi. Jadi urusan ini saya sudah berbeda. Ini wartawan-wartawan semua kalau terjadi semua habis. Ia sampai dari kita semua wartawan habis kita, habis perlahan, habis sobriyuti. Nanti lah apa yang ada hubungan sama dunia dan saya. Akhirnya saya yang dikata, kenapa tidak ada semua TPI lah berlaku ada, tidak ada. Ya kayak banyak ya, ini Ustaz Zawriya Ustaz, ada Ustaz Awet ya Ustaz, cuma wartawan kalau buat FPI, udah ada Ustaz. Kalau Allah Ustaz, kadang-kadang ada hal simpalahan, betul ada Ustaz. Jadi sekarang kita di sebelah jalan, jangan ada Ustaz. Jadi enggak semua puluh FPI itu HFPI ini bukan lembaga apa? Bukan FPI ini bukan hati apa? Ahli nasab ada orangnya, lembaga nasab ada tempatnya. Nah, mereka yang lebih tahu. Nah, cuma memang FPI. Mereka yang nasabnya sudah sabit di tempat hati oleh alat ahli nasab wajib untuk mengakui dia sebagai hari. Dan bagi mereka yang disepakati oleh ahli nasab bahwa dia dusta, dia bohong, nasabnya palsu, maka FPI wajib menolak nasab dia. Tidak boleh lagi. Awas. Yang begini tidak boleh, jadi urus dia ke Islam. Kalau dia sudah berani berbohong kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kepada kedua? Jangan. Tapi ada orang yang ketiga, ini bukan bidang FPI. Orang yang nakal, dia juga menuliskan. Sebagian ahli nakal bilang, dia hati. Sebagian nakal bilang, bukan. Dia mencoba menunjukkan bukti-buktinya. Hanya bukti-buktinya dianggap oleh sebagian nakal kurang kuat. Nah sehingga akhirnya saudara, dia tidak bisa diakui sebagai hari, tapi juga tidak dituduh sebagai pemohon. Wallahualam, cuma Allah yang tahu, bisa jadi kata benar, bisa jadi kata tidak. Untuk yang seperti ini, FPI mutawakkil. FPI absen dari kamu. Itu bukan dikaitkan ini saudara. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu. Karena itu saya berhutang, melalui ini, mereka yang sudah tahu dirinya bukan haram antara ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Malu, silahlah. kali nafas daripada keluarga. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi karena nafas ini tidak kepentingan, orang mengakui dikelaka berarti mengetahui nafas keturunan Nabi menjadi penting. Untuk apa? Untuk dia menjaga hadis Nabi ini. Jangan sampai yang bukan ngaku, jangan sampai yang benar tidak tahu, saudara, kan berbahaya. Bagaimana caranya yang benar turunan Nabi tahu dirinya turunan Nabi? Yang bukan turunan Nabi, sadar dirinya bukan turunan Nabi. Inilah konsekuensinya kenapa dia merasa harus diajarkan, harus ada pertanyaan yang sama. Karena keturunan Nabi kan terus-terus ada pertanyaan yang sama, harus ada pendapat juga. Bukan menurut saya, yang sekarang pun harus ada hak nyata. Yang ketiga, dalam kita sikis, kalau kita belajar, sudah. Kalau Anda merasa satu seorang, kau bukan anak ayahmu. Atau ada seorang hadir, Anda bilang, ah, kau bukan hadir. Kau bukan turunan Nabi. Itu hukumnya kalau juga Anda mengikuti juga bersinak dalam orang lain. Dan dia harus dikandung dalam sungai Abdul Qadar. Nah, justru disinilah pentingnya yang ada dan nafasnya supaya orang lain yang enaknya untuk menolak dia karena berkaitan dengan hukum diri. Ya. Dan dalam itu masih belajar diri ada bapnya, namanya Babul Qadar. Kemudian yang ketiga, ada janji persucian Ahlul Bait dari Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23, faqala ta'ala innama yuridu man yuqta'a an tuqta'a al-haytu al-tahira. Sudah artinya ada janji dari Allah. Allah akan mensucikan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, termasuk keturunan Nabi yang penting keluarga Nabi tersebut berusaha beriman, bertakwa, beramal sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul yang perintahkan. Allah ketiga. Jadi ini ada itu Allah. Nah kalau Allah ini berlaku, berlaku kepada siapa? Kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi dari mana? Ya mesti ditegaskan kepada semua Nabi. Supaya ayat ini bisa terus berjalan kepada objek yang dijalankan. Yang ke dua adalah urgensinya. Kalau tadi urgensi ilmu nasabnya, kalau sekarang urgensi nasabnya. Jadi apa? Apa sih urgensinya? Kita tahu kenapa apa urgensinya? Orang kalau sayang keturunan lagi, apa urgensinya? Pertama, ada yang kesucian dari Allah. Kedua, ada kewajiban mencintai Al-Qur'an atau subuh umat saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an kepada Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Qul la a'lamu alaihi ajra illa al-mawaddah fi al-qurb." Katakan sama kepada kaum umat. Kenapa? Apa menceritakan? Aku tidak minta upah apapun dari kamu sekalian. Apa siapa aku? Membahasnya Islam kepada dia, kecuali cinta aku untuk keluarga aku. Ini perintah Allah. Allah yang perintahkan umat Nabi wajib cinta kepada kerabat Nabi keluarga Nabi termasuk keturunan Nabi kita yang amat sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hal yang membenci aku deh. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan rasa cinta dia deh. La yukidullah asal deh ahadul illa Allah. Kata Nabi demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Tidak seorang pun di antara kalian membenci karena aku membenci aku punya keluarga kecuali Allah berkata dia dalam rasa kami. Dan kita wajib bersyukur Allah menjalankan syariat Islam karena cinta keluarga Nabi wajib, benci keluarga Nabi haram, itu bagian daripada ajaran syariat Islam. Kemudian yang berikutnya lagi sudah siapkan dari situ keluarga Nabi ini ada bagian khusus yang khusus seperlima dari seperlima tanpa perang sudah. Jadi suatu negara Islam kalau tidak akan tanpa perang seperlima dari seperlima maksudnya seperdua puluh lima wajib diberikan kepada keluarga Nabi. Nah kalau mereka tidak tahu siapa keluarga Nabi mereka kemarin bagian ini di zaman saya tidak ada kali jalankan. Di zaman saya juga Umar dijalankan, di zaman saya juga Utsman dijalankan, di zaman saya juga Ali dijalankan, bahkan di zaman Bani Umayyah yang sering membunuhi keluarga Nabi, tetap dijalankan. Keluarga Nabi tidak kembali kalau itu, karena ini hukum Al-Qur'an, di zaman Bani Abbas dijalankan. Ini kewajiban agama, tak lupa orang, tidak lupa yang ada pada turunan Nabi, untuk dia bisa dijalankan. Nah, kemudian ada yang lebih lagi, keluarga Nabi itu harim untuk kematian syahat. Harim keluarga Nabi akan dapat. Sekarang semua dapat, tidak ada satu wakak yang mencari ini sekarang. Harim keluarga Nabi akan dapat. Nah, sekarang keluarga Nabi turunan Nabi, tidak harus dirinya turunan Nabi. Nanti dia bisa mengandalkan saudara. Untuk dia tahu keturunan Nabi, bukan buat sombong, bukan buat kebohongan, bukan buat menghina orang lain, tapi untuk menjalankan hukum Allah. Supaya dia jaga dirinya, jangan mengandalkan saudara. Kalau pertanyaan Nabi, kalau turunan Nabi yang disini, mengandalkan bagaimana keadaan? Itu ada babnya di sini, saudara. Ada orang yang dihormat. Maksud saya tidak dikarenakan tentang kedaruratan, saya dikarenakan hukum asli, sudah. Nah kemudian yang keenam, soal rahat dalam pernikahan. Ya, Al-Imam Malik bin Anas mengatakan rahat itu gimana dalam soal agama, soal akhlak. Laki-laki perempuan kalau akhlaknya bersama Rasul, agamanya sama-sama Islam, apapun keturunannya, boleh dikarenakan. Itu rahat Malik. Maka jatuhnya dari siah, begitu juga. Sudah bilang, tidak ada apa-apa, boleh ternyata. Tapi jangan lupa, Mas'ab Khalifah, Mas'ab Syafi'i, Mas'ab Ahmad memperhitungkan syafa'ah saudara. Mereka menjadikan syafa'ah sebagai satu wujud syarat sempurnanya nikah. Ini tidak mas'ab mengatakan bahwa syafa'ah di mana seorang perempuan turunan Nabi tidak selanjutnya tidak setingkat dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi. Sehingga mereka tidak sekutu, kalau dikawinkan, maka tidak sempurna. Untuk sempurna, syarat berat. Apa syaratnya? Seluruh wali mesti setuju. Ini masalah tiga juga. Bahkan salah satu fatwa dalam Mazhab Imam Ahmad, bukan satu usul, satu sehat. Syarat sah menikah. Ada satu fatwa dalam Mazhab Imam Ahmad, kalau orang perempuan turunan Nabi yang menikah dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, walaupun sudah direstui di rumah wanita, tetap tidak sah. Saya di sini sudah tidak ingin bicara mana pendapat yang benar, mana pendapat yang kuat. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada persoalan hukum. Kalau dalam maksimal Malik dan dalam masalah dia tahu dirinya tanpa atau bukan tanpa, dan dalam Malik sendiri dalam masalah, dalam persoalan kami. Dalam masalah tadi tidak ada masalah, tapi dalam Abu Hanifah, tadi tidak sampai ada masalah. Walaupun masalahnya tidak sampai ke tingkat Allah, tapi dalam masalah fatwa dalam kesempatan Imam Ahmad, justru masalahnya sampai ke tingkat Allah. Dan fatwa ini justru yang dipakai oleh mayoritas ulama khawarij yang ada di dalam Quran. Nah kita mesti hormati dong perbedaan pendapat. Maka bagaimana dalam orang-orang yang mengharamkan itu? Memati agar, kalau mereka haramkan, bukan mereka menghilangkan seorang. Kalau mereka haramkan, bukan mereka mentasta-tasta dengan Nabi, bukan. Ini persoalan gigi. Mereka mengharamkan tadi yang ikut, sudahlah pendapatkan haram, jadi yang dikabinkan. Soal itu ada bukan saya. Tapi bagi yang ikut merupakan Imam Malik, mereka menyakak untuk melakukan anak mereka kepada tidak dihukum sudah. Itu hak mereka, cuma boleh juga kita tutup. Wajah akhir, wajah muka, wajah masuk neraka. Tidak boleh. Ini istilah berfukoha. Perbedaan sisi, bukan perbedaan akidah. Nah, kita dalam suka kelewatan, saudara. Kita berbeda kenapa semua orang tidak apa-apa. Nah, karena itu terima. Apakah itu maka Malik, maka Syafi'i, maka Abu Hanifah, maka Hambali, maka Syafi'i, atau maka Syafi'i, maka Syafi'i, maka Syafi'i, terlepas dari itu semua, walaupun mereka berbeda, mereka semua sepakat yang hari ideal soal kita nikah dengan bersekutu dengannya. Semua sepakat, tidak berbeda ideal. Soal alam-alam mereka berbeda, tapi soal ideal mereka sepakat. Yang ideal, yang sekutu. Kenapa? Untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Sudah. Ada anak pejabat, menteri, kaya raya, milioner, anak Imbro Lari, anak bukan desa. Saya tanya, wajahnya dipermalukan tidak? Dipermalukan, kalau boleh mempermalukan orang saudara? Tidak boleh. Kalau wajah tadi menolak, itu mereka jadi mandu. Itu rahasia, rahasia tidak menghina, itu kan desa, saudara. hak yang dia tunggu anaknya dikawinkan dengan jangan mengatakan anakku berada kongkong-kongkong dan warna-warna sudah menghubungi wajah anak-anaknya tinggi kami teman-teman mereka dan sekolah dan waktunya silakan bagi ini masuk ke dalam kakun sudah ada ngomongnya pakai kata lama ini jadi sosial tidak ada. Kalau dia kalau ini kita berusaha katakan kearifan Allah Ta'ala yang ada. Jadi tolong hargai perbedaan pendapat. Kira-kira jelas tidak. Nah karena ada urusan kata-kata, apapun pendapatnya mengenai maka menjadi urgen saudara bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang lainnya hak kiralah. Nabi dalam hadis sahih mengatakan an-nasu tabi'un li Quraisy. Manusia itu diikut Quraisy. Makanya itu berapa orang ini Abu Bakar Umar Ali, Abu Bakar Umar Umar Ali radhiyallahu anhu semuanya Quraisy. Bani Umayyah semuanya Quraisy. Bani Abbas semuanya Quraisy. Sudah. Kenapa di para ulama mendukung pemerintahan Quraisy? Walaupun ada itu pemerintahan ada di kantor lah. Kenapa karena ada hadis ini amanah dari Abu Quraisy. Semua umat itu manusia ikutnya juga dalam pemimpinan Quraisy. Belum lagi ada hadis yang mengatakan pasti mukhlisah, walaupun pasti mualaikum. Utamakan itu, jangan kamu mendahulukan mereka. Ini hukum agama. Soal apakah ini wajib, apakah ini sunnah itu perdebatan ini sudah. Saya hanya membuka persoalan. Nasab keluarga Nabi ada kaitan dengan hukum Islam. Yang kedelapan, Ahlul Bait itu pusaka Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan cara tujuh perusahaan kita berdoa wa ikhlas di ahli baiti. Kata Nabi aku tinggalkan dua peninggalan dalam kabrah dengan darah saya. Yang pertama kita berdoa, yang kedua adalah ikhlasku keturunanku sebagai ahli baitku. Ini hadis sahih. Ada beberapa hadis bunyinya seperti ini. Hanya ada satu hadis riwayat Hakim yang mengatakan kita berdoa berlangsung tadi. Dan itu sudah dikoyok oleh ulama hadis yang mengatakan kita berwakilasi Nabi Ba'id. Yang terakhir adalah kita berwakilasi Ahli Baiti. Kalaupun kita mengambil dua-duanya, sebagaimana ditawarkan oleh Imam Suyuti, ambil aja semua Ahli Baiti. Artinya, Nabi menggunakan Al-Quran, di kampung Al-Quran ada sunnah yang dijelaskan isikan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menggunakan keluarganya, keturunannya, untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang halayak itu dijaga Al-Quran dan Sunnah. Mujirah Al-Quran dan Sunnah. Halayak itu harus dia. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah dikandung oleh siapa pun sudah. Kenapa? Karena mereka menjaganya. Nabi yang katakan aku tinggalkan dua peninggalan mereka. Kalau kalian mengikuti mereka, kalian selalu. Satu Al-Quran, kuah adalah keturunanku dan keluarga. Jadi sekali lagi, makanya para abad ini hati-hati. Menjadi seorang abad itu bukan enak, berat. Anda berbuat salah, dosa Anda juga dua kali juga. Anda berbuat baik, bahwa Anda juga dua kali. Loh kenapa? Sebab kalau Anda berbuat dosa, satu dosa kuatlah kuat Anda, dua dosa untuk karena Anda mempermalukan jati Anda dari Muhammad. Begitu juga kalau Anda berbuat baik, satu untuk pahala kebaikannya, satu lagi pahala. Karena Anda berjaga kemudian, selamatkan jati Anda sendiri dari Muhammad. Dan yang kesembilan, kenapa rasa khabaib ini mesti dijaga, wajib dijaga? Sebab nanti Imam Mahdi datang dari mereka. Kalau mereka berusaha, wajah kalian berani-berani, sekarang mereka tidak percaya. Ini baru pernah ada rumah Nabi. Udah mau kiamat, tidak ada rumah Nabi aja. Orang bisa dijaga, karena masyarakat tidak jelas. Maka itu rasa tidak akan dijaga Allah ini. Melalui para ahli-ahli nasab sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi. Sebagaimana diriwayatkan di dunia. Dan Imam Mahdi adalah turunan pasti Nabi Muhammad. Itu yang saya sampaikan. Kira-kira jelas-jelas. Kesimpulan. Satu. Keturunan Muhammad adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bin Ali dan Sayyidi Karbala. Tiga. Ijma' ahlinya bahwa sejak Ali bin Abi Imam Muhammad Al-Bazir, Imam Ja'far Al-Bazir, Imam Ali Al-Ubaidi adalah usia Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Empat, ijma' ahlinya bahwa Imam Ahmad Al-Hajar adalah usia Imam Ali Al-Ubaidi. Dan kelima, ijma' ahlinya bahwa Ra'al-Mu'id, ya Singapura dan seterusnya, mereka semua adalah turunan Imam Ahmad Al-Hasir. Kesimpulan akhir, bahwa warga Malaysia yang nasabnya betul-betul sebagai Ali, mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan langsung hadir Ali Sunnah ini maju ke depan. Silakan.